الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله اتقوا الله فإن التقوى سبيل النجاة. Wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena takwa merupakan jalan untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada sebuah harta karun, ada sebuah harta yang tersimpan di dalam agama Islam. Ada sebuah pintu dari pintu-pintu kebaikan yang ada di dalam agama Islam. Babun min abwabil khair, pintu dari pintu-pintu kebaikan yang dimiliki oleh agama Islam. Harta karun tersebut dan pintu kebaikan tersebut adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Artinya yang kurang lebih, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Qala Abu'l-Aliyah, Abu'l-Aliyah berkata, Sana'ullahi alaih huwa salatullahi alaih sana'uhu fil mala'il a'la inda malaikatihi. Artinya, Imam Bukhari berkata, berkata Imam Abu'l-Aliyah, arti daripada salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya alaihimussalam. Arti salawat Allah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Wa salatul malaikati alaihi du'auhu alaihi du'auhu lahu. Artinya, dan searti salawat daripada salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mentafsirkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat ini bahwasanya Allah dan para malaikatnya yubaraku nabi, memberikan berkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi arti salawat Allah dan salawat para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan berkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah sekalian, kalau seandainya Anda menginginkan diberikan selawat oleh Allah sebanyak 10 kali, maka hendaklah Anda bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat atasku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat atasnya sebanyak 10 kali. Para ikhwah sekalian, kalau seandainya Anda menginginkan diberikan atau diselawati oleh Allah dan para malaikatnya sebanyak 70 kali, maka hendaklah Anda berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya sallallahu wa malaikatahu 70 salat. Barang siapa yang bersalawat atasku, maka Allah dan para malaikatnya akan berselawat atas dia sebanyak 70 kali. Para ikhwah sekalian, kalau seandainya Anda ingin mendapatkan selalu didoakan oleh para malaikat, maka hendaklah Anda berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat atasku, maka para malaikat akan berselawat atas dia sepanjang hari. Aika maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah sekalian, kalau seandainya Anda menginginkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikanlah kami syafaat Engkau pada hari syafaat Nabi Engkau pada hari kiamat kelak. Enggak ada yang amin. Ya Allah, berikanlah kami syafaat Nabi Engkau kepada kami pada hari kiamat kelak. Kalau seandainya Anda menginginkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lihat, perhatikan hadis ini. Maka bersalawatlah kepada Nabi ketika pagi sebanyak 10 kali dan ketika sore sebanyak 10 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man shalla alayya asyrat hina yusbih wa asyrat hina yumsi adrakathu syafa'ati." Artinya, barang siapa yang bersalawat sebanyak 10 kali kepadaku atau atasku ketika paginya 10 kali, para ikhwah. Sangat mudah sekali. Ya, 10 kali tidak mendapatkan 1 menit atau 2 menit atau 3 menit tidak sampai. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat atasku sebanyak 10 kali ketika paginya dan 10 kali ketika sorenya, maka dia sungguh akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau saat kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithlama yaqul." Kalau seandainya kalian mendengar apa yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, maka jawablah sebagaimana apa yang dikatakan oleh muadzin tersebut. Tsumma sallu alayya. Kemudian bersalawatlah atasku. Wa sallallahu lil wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah akan aku tentang wasilah. Wa man sa'ala Allah liyal wasilah wajabat syafa'ati. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah untukku akan wasilah, maka bagi dia wajib mendapatkan akan syafa'atku. Jadi ketika kita menjawab azan, setelahnya kita bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau seandainya Anda menginginkan majlis Anda tidak menjadi majlis yang rugi, majlis Anda tidak menjadi majlis yang celaka, maka bersalawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada qaumun majlisan aw maq'adan la yadhkuru smallaha fi wa la yusalli alaihi atau ala nabiyhi fakana lahum hasrah yaumil qiyamah." Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul dan di dalamnya tidak disebutkan nama Allah, dan di dalamnya tidak diselawatkan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti majlis itu akan menjadi majlis yang rugi, menjadi majlis yang celaka pada hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para ikhwah sekalian, kalau seandainya Anda berdoa dan tidak ingin doa Anda dihalangi atau terhalang atau ditolak, maka bersalawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u mahjubun hatta yusalla alaihi." Doa itu akan terhalang sampai dia bersalawat atasku. Para ikhwah sekalian, kalau begitu hendaklah kita banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi pada hari ini, hari Jumat, afdhalul ayyam 'indal muslimin, seutama-utamanya hari bagi kaum muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya seutama-utamanya hari kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salah, maka perbanyaklah atasku untuk berselawat kepadaku. Perbanyak para ikhwah sekalian, pada hari ini kita berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah sekalian, kalau sudah kita mengetahui akan fadilah-fadilah tentang selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengetahui, atau ketika kita belajar akan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana ada beberapa banyak macam lafaz tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib menyebutkan 4 lafaz yang hadisnya sahih dan harus kita kerjakan. Lafaznya adalah Allahumma, lafaz yang pertama atau sifat yang pertama, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi kama sallaita ala Ibrahim. Perhatikan bedanya. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Yang kedua, yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Satu lagi saya lupa. Baik. Kemudian Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Qayyim menyebutkan beberapa faedah daripada berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu faedahnya atau beberapa faedahnya adalah bahwasanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan mendatangkan kebaikan 10. Kebaikan 10. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang saya lupa sebenarnya di apa diucapkan atau diutarakan ketika awal khutbah, faedahnya adalah orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia angkat dihapuskan 10 dosa, diangkat derajatnya 10 derajat, dituliskan baginya 10 kebaikan. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alai, barang siapa yang berselawat atasku maka akan dituliskan baginya 10 kebaikan dan akan dihapuskan baginya 10 dosa dan akan diangkat baginya 10 derajat. Coba bayangkan para ikhwah sekalian, hanya menyebutkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada salah satu fadilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka akan dicukupkan akan kemauannya, Allah akan mencukupkan baginya kemauannya dan akan diampuni seluruh dosanya. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kam aj'al salati alaik, wahai Rasulullah, berapa yang aku harus jadikan selawatku atas kamu di dalam hidupku, berapa? Kemudian Rasulullah menjawab, masyikta, terserah engkau. Kemudian sahabat tadi berkata lagi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 1/4 dari sholatku aku sholatkan kepada engkau, aku bersalawat kepada engkau. Bagaimana 1/4 doaku aku bersalawat kepada engkau. Kata Rasulullah, masyid wa in zidta fa khairun. Artinya terserah engkau, kalau engkau tambah itu lebih baik. Ditambah lagi oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kalau seandainya aku tambahkan sampai 1/3, apa dijawab oleh Nabi? Masyid wa in zidta fa khair, terserah engkau dan kalau engkau tambah itu lebih baik. Wahai Rasulullah, kalau seandainya 1/2 aku jadikan selawat kepada engkau, Nabi menjawab, masyid wa in zidta fa khair, artinya terserah engkau, kalau seandainya engkau tambah itu lebih baik. Wahai Rasulullah, aku jadikan 2/3 dari sholatku untuk engkau. Ya, jadi aku doaku selama sebanyak 2/3 dari doaku aku berselawat kepada engkau. Kata Nabi Muhammad SAW, masyid wa in zidta fa khair, terserah engkau, kalau seandainya engkau tambah itu lebih baik. Wahai Rasulullah, kalau begitu aku jadikan seluruh sholatku untuk engkau. Maka apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW? Idzan yakfika hammuka wa ghafara laka dzambak. Kalau begitu, Kalau engkau jadikan seluruh doa kamu untuk bersalawat atasku, maka seluruh keperluanmu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh dosamu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah para ikhwah sekalian. Salah satu juga faedah yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwasanya orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan menjadi orang kikir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaihi." Orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang pelit, medit adalah orang yang tidak berzikir atau berselawat atasku ketika disebutkan namaku kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian salah satu yang menjadi faedah daripada berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat ya ikhwan. Allahumma arzuqna syafa'atahu yawmal qiyamah. Allahumma arzuqna syafa'atahu yawmal qiyamah. Allahumma arzuqna syafa'atahu yawmal qiyamah. Ya Allah, berikanlah kami syafaat Nabi Engkau pada hari kiamat kelak. Ya Allah, berikanlah kami syafaat Nabi Engkau pada hari kiamat kelak. Kemudian salah satu daripada kaidah adalah mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Kemudian salah satu faedah daripada faedah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah menciptakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selalu banyak menyebut beliau, selalu banyak mengikuti akan sunnah beliau, dan akan menimbulkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barit para ikhwah sekalian, setelah kita mengetahui fadilah, setelah kita mengetahui akan lafaz-lafaz yang disyariatkan dalam agama Islam meskipun kurang satu, setelah kita mengetahui itu semua, maka laksanakanlah para ikhwah, amalkanlah, lakukanlah, amalkan, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memakai lafaz-lafaz yang mubtadi'ah, tidak memakai lafaz-lafaz yang baru, yang tidak pernah ada, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para salaf mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu." Artinya, ikutilah apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian berbuat bidah, janganlah kalian mengada-ngada dalam beribadah, maka cukuplah bagi kalian. Karena ada sebagian orang yang tidak merasa cukup dengan petunjuk Nabi. Dia bikin selawat ini, padahal selawat itu tidak lebih baik dari apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak? Dan salah satu ayatul mahabbah huwa tiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tanda bukti ciri seorang tersebut cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya, dalam ibadahnya, dalam perbuatannya, dalam pakaiannya, dan segala macam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya engkau mencintai Allah, dan termasuk di dalamnya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni. Apa buktinya? Fattabi'uni. Hendaklah engkau mengikuti aku. Aku siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para ikhwah sekalian. Oleh sebab itu, janganlah berselawat dengan selawat yang mengada-ngada, yang dibikin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi berselawatlah dengan selawat yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Baik. Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Jala'ul Afham, beliau menyebutkan beberapa tempat-tempat yang mana kita dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ketika tasyahud akhir dan juga tasyahud awal, sebagaimana yang disebutkan oleh Khatib tadi. Yang kedua, ketika masuk masjid dan keluar masjid. Yang ketiga, ketika menjawab azan. Yang keempat, ketika berkumpul-kumpul. Yang kelima, ketika berdoa. Yang keenam, ketika habis wudu dan sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingat nambahkan sesuatu? Hah? Yang paham khutbah tadi mungkin ada yang ingat, saya lupa. Apa? Salawat untuk Nabi dan keluarganya. Habis itu? Iya, yang satu yang saya lupa itu tadi. Si lafaz yang ke dia ada 4 lafaz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatib menyebutkan 4 lafaz, saya lupa. Ya. Maksud daripada wasilah adalah bukan kok kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara, tidak. Maksudnya wasilah tersebut adalah kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagai apa namanya wasilah sarana untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah besar. Atau dia menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai misalkan dia minta kepada Allah, "Ya Allah, dengan pangkat nabi engkau." Itu tidak benar. Itu bukan yang namanya wasilah. Wasilah secara bahasa adalah mendekatkan diri. Kita minta wasilah. Makanya dalam doa setelah azan bagaimana? Setelah doa bagaimana? Setelah wudu bagaimana? Setelah azan. Wassalatil qaimah wa ati ala nabiyyina Muhammadinil wasilah. Ya, itu saja wasilah. Mintalah wasilah. Wasilah artinya sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti mendapatkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara. Baik, ada lagi? Biasanya kalau di daerah, di kita, di akhir doa itu ada kalimat wassallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wabarakatuh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah itu dibenarkan? Itu tadi kalau dia lagi akhir kalimat, lagi akhir doa, dia benar berdoa seperti itu, ya, berdoa dengan membaca selawat. Karena adab daripada adab berdoa adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh. Wassallallahu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa wifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu hanya istihsan atau penganggapan baik dari sebagian daripada ulama sebelum beliau mengakhir doa, itu diperbolehkan. Tetapi melazimkan itu ketika berdoa tidak benar. Ketika dipakai penutup atau enggak terlalu dilazimkan, artinya kadang-kadang dipakai kadang-kadang tidak, itu diperbolehkan karena sesuatu yang mubah ketika berdoa. Terus tambahan sayyidina? Tambahan sayyidina tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga tidak pernah mengajarkannya kepada kita, dan juga para sahabatnya juga tidak pernah mengajarkan kepada kita. Ya, jadi itu tidak pernah kita kenal di dalam agama Islam. Itu datangnya dari mana? Datangnya dari orang-orang yang menganggap kata Sayyidina untuk Nabi itu pantas. Ya, memuliakan Nabi. Kata Sayyidina bagi mereka, mereka berpikir, oh kalau kita sebutkan Allahumma sholli ala Muhammad itu kayaknya enggak beradab. Ya, enggak sopan. Akhirnya mereka pakai kata Sayyidina. Sedangkan ya, Nabi sendiri mengajarkan tanpa Sayyidina. Kita sekarang mengambil mana? Mengambil otak kita apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena mungkin perkara ini baik, tidak dianggap oleh Nabi tidak baik. Kalau misalkan itu baik, akan diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jadi itu adalah hanya istihsan oleh sebagian orang yang menganggap bahwasanya kalau seandainya saya tidak pakai kata Sayyidina, saya akan tidak beradab kepada Nabi. Itu salah besar perkataan itu. Kalau begitu para sahabat enggak beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak beradab juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kenapa? Karena beliau mengajarkan tidak pakai Sayyidina. Kemudian Itu jawaban pertama. Kemudian kata Sayyidina ternyata di zaman sekarang dipakai oleh orang-orang yang fasik pun memakainya. Kita kepada orang yang zalim, majikan yang zalim misalkan. Ya Sayyid, Taif. Ya Sayyid, kan pakai Sayyidina. Ternyata dipakai oleh orang yang fasik juga. Jadi tidak boleh kita memakai itu karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi kaidah bagi kita adalah orang-orang ahlu sunnah, kaidahnya apa? Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan di hadapan kita sekarang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kemudian di hadapan kita ada orang-orang yang mengatakan kata Sayyidina. Mana yang kita ambil? Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas sekali. Wah, kamu enggak beradab. Kamu ini enggak sopan kepada Nabi kamu. Siapa kamu? Itu kan Nabi yang mengatakan begitu. Wajar kalau misalkan beliau kan orangnya rendah hati. Ya. Pasti ada perkataan itu. Beliau kan orangnya rendah hati. Kita mestinya yang harus mengagungkan beliau. Beliau enggak mau mengagungkan diri sendiri. Beliau orangnya rendah hati. Tidak benar perkataan itu. Ya, tidak benar perkataan seperti itu. Yang diajarkan oleh Nabi adalah yang paling tepat untuk umatnya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah, kalau tidak salah dalam kitabnya Riyadhus Salihin, beliau mengatakan afdhalus salati 'alan nabi, yang selawat yang paling baik yang diajarkan, selawat yang paling baik yang ada di dunia ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selawat yang diajarkan oleh Nabi ketika salat. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi ditanya sebanyak 3 kali. Wahai Nabi, kami telah, para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kami telah mengetahui memberikan salam kepada engkau. Sekarang ajarkan kami bagaimana cara berselawat kepada engkau. Nabi Muhammad SAW diam. Ditanya lagi, wahai Nabi, kami telah tahu bagaimana memberikan salam kepada engkau. Sekarang ajarkan kami bagaimana cara berselawat kepada engkau. Diam. Sebanyak 3 kali, yang keempat baru beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat baru diberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berkata, "Qulu." Lihat. Kata-kata Nabi Muhammad SAW, katakanlah. Ini kan perintah dari Nabi. Jangan mengatakan yang lain. Katakanlah. Apa katanya? Allahumma salli ala Muhammad, enggak pakai sayyidina. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi intinya kata sayyidina hanya istihsan orang atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak benar, dan itu termasuk gangguan setan. Kenapa? Karena setan itu subhanallah bukan hanya mengganggu orang supaya kita maksiat, enggak, ketika beribadah pun kita diganggu oleh setan. Bagaimana kita berlebih-lebihan dalam beribadah tadi, ya, sehingga masuklah kita ke dalam perbuatan bid'ah yang tidak disukai oleh Nabi dan sangat disukai oleh setan. Itu hati-hati ya, jangan dianggap orang yang beribadah itu lepas daripada setan. Jangan, dia setan enggak. Setan itu inna syaitana lakum aduwwum mubin. Allah menyatakan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ya, dan setan sudah berjanji kepada Allah, ya Rabb la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabb, ya, sungguh aku akan lencengkan mereka dari jalan yang lurus seluruhnya. Enggak akan tersisa. Jangan merasa aman dari setan. Ya. Dan termasuk daripada godaan setan adalah menganggap perbuatan ini baik sedangkan itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ini para ikhwan? Baik. Ada lagi? Nah, di daerah ada yang menyebut tentang Nabi kepada Allah juga ada yang menyebut pangeran. Gimana ini? Yang jelas kalau misalkan itu istilah orang ya, istilah orang, kalau misalkan dia tidak dalam perkataannya itu tidak mengartikan atau menyamakan kedudukan Allah dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mengapa untuk memakai itu. Tetapi kalau misalkan dia berniat untuk menyamakan derajat Allah dengan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak benar. Ya. Jadi ya gitu, tergantung pangeran tersebut maunya apa dia. Kalau seandainya lebih rendah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu salah, tidak boleh dipakai. Kalau seandainya dia maksud pangeran tersebut adalah sama dengan Nabi Muhammad SAW, juga tidak boleh dipakai. Kalau seandainya pangeran tersebut adalah lebih daripada seluruh makhluknya, maka itu boleh dipakai. Jadi tergantung pemakaiannya. seperti sabda Nabi dikatakan sallallahu alaihi wasallam. Sangkut pautnya dengan selawat tadi ya dalam salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu berarti kan ada tambahan. Apa itu berpengaruh sah atau tidak? Mempengaruhi atau sah tidak salat sahnya? Sahnya salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah, tetapi dia berselawat pada waktu itu tidak diterima. Ya, dan otomatis kalau dia berselawat tidak waktu itu tidak diterima, maka salatnya itu nilainya berkurang. Tetapi secara sah salatnya sah. Ya. Cuma selawat apa? Karena dia selawatnya tidak diterima, akhirnya salatnya berkurang. Dalam pahala, iya, pengaruh pahala. Tidak mempengaruhi akan kesahan salat tersebut. Dan alangkah lebih baiknya kita meninggalkan perkataan itu. Ya? Iya, makanya kita ingin memahamkan kepada umat. Karena kita ini dianggap orang yang tidak cinta kepada Nabi, itu bohong besar. Ya, bohong besar. Kita yang mengagung-agungkan sunnah Nabi Muhammad SAW dianggap tidak cinta kepada Nabi gara-gara kita tidak mengikuti, kita tidak pakai sayyidina atau tidak mengadakan acara maulid dan segala macamnya, itu bohong besar. Itu bukan ayatul syukr. Ya, tanda kecintaan bukan itu. Tanda kecintaan adalah pengikutan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka sebenarnya enggak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Disuruh salawat begini malah bikin yang baru. Coba bagaimana? Ya, bukankah itu menentang Nabi Muhammad SAW sebenarnya? Secara tidak langsung dia mengatakan, wahai Nabi, ini loh lafaz yang paling bagus untuk engkau begini. Itu tidak benar. Kan begitu sebenarnya. Bukan begitu para ikhwah sekalian. Ada lagi? Tidak boleh naik di luar sholat, tapi tidak di luar sholat. Di luar sholat maksud di luar sholat. Karena banyak juga yang bilang ulama sholat. Baik. Pertama, kata Sayyidina, untuk di dalam sholat tidak boleh digunakan sama sekali. Sama sekali tidak boleh digunakan. Kemudian, Nabi Muhammad SAW, kita katakan memang kita itu Nabi Muhammad SAW Sayyiduna. Apa sih arti Sayyiduna? Penghulu kita, pemimpin kita. Sayyiduna, kita tidak pungkiri masalah itu. Cuma di dalam sholat jangan dipakai. Itu secara mutlak. Tetapi kalau ingin memakai di dalam yang lain, ya silakan saja, itu diperbolehkan. Tetapi para sahabat tidak memakainya. Lebih baik kita memakai Nabihi wa Rasulihi, kan lebih bagus. Lebih sesuai dengan sunnah, lebih sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan lebih mulia lagi, Nabihi wa Rasulihi, dengan sifat nabinya dan sifat rasulnya. Bukankah begitu? Cuma orang sekarang itu diganggu oleh setan, akhirnya datang perasaan yang buruk. Bagaimana perasaan buruknya? Oh, ini enggak cocok ini. Kita kalau sebut namanya saja kita enggak beradab kepada Nabi, itu tidak benar kata seperti itu. Jadi sih boleh saja, cuma lebih baik kita tidak gunakan. Tetapi khusus untuk dalam sholat tidak sama sekali digunakan. Ini apakah tidak bisa dikatakan gitu, antara hadis yang pertama dan hadis Mansalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Mansalla alayya wahidatan sallallahu wa malaikatahu sab'in salat. Yang pertama, ini tidak bertentangan sama sekali dari sisi manapun. Dan ini merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Bisa Allah memberikan 10, bisa Allah memberikan 70, bisa Allah memberikan diampuni dosa seluruhnya. Itu merupakan keutamaan berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Karena saking mulianya dan saking agungnya Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Cih. Jadi ada yang mengatakan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita berselawat, ada yang mengatakan ketika doa terakhir. Jadi doa terakhir digabung semuanya. Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wa salatil qa'imah ala ati Muhammadin nabiyil Muhammadinil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama Mahmudan al-wata. Ya. Ada inna kala taqibul mawt itu khilaf antara ulama. Kemudian tambah Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hah? raditu billahi robba juga termasuk daripada doa adzan. Jadi banyak ya, doa adzan itu macam-macam. Dan yang jelas para ikhwah sekalian, kami tadi menyebutkan akan lafaz-lafaz daripada selawat. Hendaklah kita pelajari itu dan amalkan walau satu kali dalam hidup. Pakai hari ini pakai selawat yang ini, besok pakai selawat yang ini, besok pakai selawat ini. Kita 5 kali sholat setiap dan lebih daripada itu. Kita berselawat kepada Nabi ketika sholat enggak hanya 5 kali, sholat sunatnya kita pakai, ya, supaya kita mendapatkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu semuanya diperintahkan oleh Nabi. Dan ingat, salah satu tanda cinta adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu belajar bagaimana mengucapkan salawat dari Nabi Muhammad SAW, dan semua yang saya sebutkan tadi adalah sahih dari Nabi Muhammad SAW. Maka boleh kita kerjakan. Dan anehnya orang di sebagian negara kita itu lebih populer dengan salawat yang dibikin-bikin oleh para ulama. Contoh salawat nariyah, yeah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi tadhalu bihil uqad wa tadfariju bihil qurab wa tadda bihil hawaij. Itu kalau bapak-bapak pahami, itu syirik di dalamnya. Maksudnya tidak benar ya? Syirik itu Pak. Bukan tidak benar lagi, itu syirik. Saya artikan sekarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi tadhalu bihil uqad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada sayyidina Muhammad yang dengannya, dengan Nabi Muhammad, seluruh sihir-sihir itu akan terputus. Wa tadfariju bil qurab. Dan dengan Nabi Muhammad juga seluruh kesulitan di dunia akan hilang. Wa tuqda bil hawais. Dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seluruh hajat akan terpenuhi. Itu adalah hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya umat Islam dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Benar apa tidak? Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad wa sallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk sesuatu yang sangat istimewa pada salah satu fadilah keutamaan dari berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan adalah mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat, syafaat atas selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu rajulan. Perhatikan sini. Faedahnya, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku melihat seorang laki-laki yanhafu 'ala shirath. Dia terjatuh-jatuh di atas shirath. Ya, kemudian dia merangkak. Kemudian kadang-kadang jatuh, mau jatuh. Kemudian dia yu'allam ta'allaqa 'ala shirath. Kemudian dia bergantung di atas shirath tersebut, jembatan tersebut. Ya, dalam keadaan seperti itu. Fayati salatu 'alaihi wa tuqamu. Fayamshi ila al-jannah. Kemudian datanglah salawat yang dia sebutkan pada hari di dunia, dia datang memberikan syafaat kepada dia. Kemudian dia didirikan dari sirat tadi yang asalnya dia jatuh-jatuh. Kemudian dia kadang-kadang gantung-gantungan di sirat. Kemudian kadang-kadang dia jatuh, kadang-kadang jalannya sambil merangkak dan sebagainya. Datang salawat yang dia baca ketika pada hidup di dunia, mendirikan dia dan dia bisa berjalan sampai ke surga. Nah, ini adalah fadilah yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tambahan daripada fadilah keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, keutamaan itu tidak bisa ada yang menyebutkan kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menyebutkan fadilah ini. Kalau ada yang mengamalkan seperti ini, maka dia akan mendapatkan seperti ini. Itu tidak ada yang berhak menyebutkannya kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, sangat salah sekali kalau ada orang yang mengatakan, kalau kita membaca berjanji atau membaca burda sebanyak 44 kali, maka kita akan mendapatkan begini, begini, begini. Kita akan mendapatkan rezeki selama hidup kita. Tidak akan miskin selama hidup kita. Itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita tahu bahwasanya keutamaannya tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW karena burda jauh setelah Nabi Muhammad SAW meninggal adanya. Adanya burda, salawat burda yang populer sekali di kalangan kaum muslimin di Indonesia itu jauh setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Jadi tidak benar kalau misalnya ada yang mengatakan yang membaca salawat burda sebanyak 44 kali maka dia akan dicukupkan rezekinya selama hidupnya. Salawat ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tidak pernah disuruh oleh Nabi, tidak pernah diucapkan oleh Nabi, dan tidak pernah diucapkan oleh Nabi keutamaan akan salawat ini. Bagaimana kita berkeyakinan seperti ini? Saya dipahami di mana yang lain. Bahkan ternyata di salawat burda tersebut terdapat bentuk daripada bentuk gaji. Contohnya, ya akramal khalqi maliman azudul bidi siwaka inda surutul amani. Artinya, wahai makhluk yang paling mulia, siapa? Waktu itu orang yang bikin salawat burda ini dia meminta atau berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maliman azudul bidi, kepada siapa aku akan mengadu? Kepada siapa aku akan meminta? Siwaka, kecuali kepada engkau. Enda syurudil amini, ketika datangnya musibah-musibah yang akan menimpa aku. Ya, dan termasuk perbuatan. Dan ini tercipta atau ada karena sifat ulu terhadap Nabi Muhammad SAW. Terlalu berlebih-lebihan memuji Nabi Muhammad SAW sehingga dia memuji sebagaimana dia memuji Allah Subhanahu wa Taala. Itu tidak benar. Dan terusan daripada baiknya, wa min ulumika ilmul qawm ilmul qalam wal law. Dan termasuk daripada ilmu kamu wahai Nabi Muhammad SAW adalah ilmu qalam dan law. Artinya, wahai makhluk yang paling mulia, siapa? Waktu itu orang yang bikin salawat burda ini dia meminta atau berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maliman aludu bihi, kepada siapa aku akan mengadu? Kepada siapa aku akan meminta? Siwaka, kecuali kepada engkau. Enda syurudil amini, ketika datangnya musibah-musibah yang akan menimpa aku. Ya, dan termasuk perbuatan. Dan ini tercipta atau ada karena sifat ulu terhadap Nabi Muhammad SAW. Terlalu berlebih-lebihan memuji Nabi Muhammad SAW sehingga dia memuji sebagaimana dia memuji Allah Subhanahu wa Taala. Itu tidak benar. Dan terusan daripada baiknya, wa min ulumika ilmul qawm ilmul qalam wal law. Dan termasuk daripada ilmu kamu wahai Nabi Muhammad SAW adalah ilmu qalam dan lahul mahfuz. Sedangkan itu adalah hanya kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Wastamsiku bil urwatil wuthqa, dan berpegang teguhlah dengan tali yang erat, yaitu tali agama Islam. Fa innahu sabilun najah, karena sesungguhnya berpegang teguh kepada tali Islam adalah merupakan jalan untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beberapa hari ini kita mendapatkan cuaca yang kadang-kadang panas, kemudian kadang-kadang dingin, bahkan dalam satu hari kita bisa mendapatkan 4 macam cuaca: panas, dingin, sedang, hujan, ini semua adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa nurihim ayatina fil afaq, dan kami perlihatkan ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami di alam semesta ini. Wa bi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat bahwasanya di sana terdapat tanda-tanda kekuasaan kami? Para ikhwah sekalian, termasuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang terjadi atau apa yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita. Salah satunya adalah kepada umat Nabi Nuh alaihi salam, yang mana ketika Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi mereka siang dan malam tetapi tidak mendapatkan penerimaan dari mereka, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka yaitu berupa kebanjiran. Sampai-sampai orang yang paling dekat dengan Nabi Nuh alaihi salam pada waktu itu, yaitu anaknya, juga termasuk daripada orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu juga tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kepada umat Lut, umat kaum Nabi Lut alaihi salam, yang mana mereka mengerjakan sebuah fahisyah, mereka mengerjakan sebuah kemungkaran yang sangat besar yaitu berupa sodomi, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala membalikkan, yang mana membalikkan bumi mereka menjadi di bawah dan yang atas mereka menjadi ke atas. Sebagaimana dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjilin mabdud." Artinya, dan ketika datang perkara kami, yaitu ketika datang azab kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan sesuatu yang di atas mereka menjadi ke bawah, artinya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amtarna 'alaihim hijar 'alaiha hijaratan min sijil mamdud, dan kami turunkan kepada mereka dari atas langit hijarah, batu-batuan, min sijil mamdud. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengazab kepada kaum Nabi Lut dengan begitu azabnya. Dan perlu kita ketahui juga, di samping dua kaum ini, di sana juga ada terdapat azab-azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Hud. Seperti azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Saleh. Dan seperti azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Syuaib. Ini semua diakibatkan satu, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Semuanya ini adalah sebab daripada dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia tersebut. Dan dari azab-azab yang ditimpakan kepada umat-umat sebelum kita, bahkan azab-azab yang sudah kita rasakan atau sudah kita lihat pada zaman dekat ini, ini merupakan adalah tanda bahwasanya manusia sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi Al-Qur'an berbunyi faqullan akhadna bidambi. Semuanya itu kami turunkan, kami datangkan karena dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia tersebut. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan di dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam firman-Nya, dan ini merupakan faedah daripada kita memperhatikan azab-azab yang telah datang, baik untuk umat yang telah terdahulu ataupun umat yang ataupun azab yang kita rasakan sekarang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, "Qul huwal qadiru ala an yab'ats 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun." Artinya, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Huwal qadir." Dialah yang Maha Kuasa. "Ala an yab'ats 'alaikum." Dialah yang Maha Kuasa untuk mengutus kepada kalian sebuah azab. "Min fawqikum," dari atas kalian. "Aw min tahti arjulikum," ya akhi ruh. Jazakallahu khair. "Aw min tahti arjulikum," atau mengutus azab dari untuk kalian dari bawah tanah kalian. Contohnya apa ya para ikhwah? Azab yang dari bawah tanah? Hah? Zilzal, gempa. Kemudian tanah longsor. Ya, lumpur. Tadi min fawqikum, hujan, banjir yang menyebabkan kebanjiran. Atau hujan batu. Atau hujan es yang terlalu berlebihan. Azaban min fawqikum, azab dari atas kalian. Aw min tahti arjulikum, atau dari bawah tanah kalian. Dari bawah kaki kalian. Aw yalbisakum syi'an. Ini perhatikan. Atau Allah Subhanahu wa taala bisa menempatkan azab ini ya berganda-ganda. Yalbisakum syi'an. Jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab di tsunami atau musibah yang ada tsunami di Aceh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin merasakan kepada orang-orang yang ada di Pangandaran, datang juga tsunami di sana. Padahal antara Aceh dan tsunami sangatlah jauh. Itu maksudnya. Aw yalbisakum syi'an. Ya, apa? Ya, maksudnya aw yalbisakum syi'an, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikannya saling menyatu di antara azab dengan azab yang lain. Ada hujan, ada banjir, ada tanah longsor. Aw yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Atau Allah Subhanahu wa taala merasakan azab yang daerah ini ke azab di daerah yang lain. Seperti yang saya contohkan tadi. Liudhiqa ba'sa ba'd. Unzur. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab semuanya ini atau menurunkan musibah? Apa maksudnya? Unzur. Kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Lihatlah bagaimana kami bolak-balikkan, kami atur tanda-tanda kekuasaan kami tersebut, la'allahum yafqahun, agar mereka mengerti bahwasanya hanya Allah lah yang Maha Kuasa di dunia ini. Hanya Allah lah yang bisa mengatur dunia ini. Hanya Allah lah yang Maha dari segala maha. Oleh sebab itu, janganlah kalian berbuat dosa, berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyaknya gempa. Subhanallah. Berarti kita sekarang ini ya banyak sudah mendekat kepada hari kiamat. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Daud dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah." Tidaklah datang hari kiamat hatta yataqarabaz zamanu, sampai zaman waktu itu seakan-akan sempit, seakan-akan cepat berlalu. Wa takturul jalazilu, dan sampai banyak akan terjadi banyaknya gempa. Wa yakturul harj, dan banyak terjadi pembunuhan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, para ikhwan sekalian. Oleh sebab itu, Kalau seandainya kita mengetahui akan hal ini, apa yang kita kerjakan? Pertama yang kita kerjakan adalah mengetahui bahwasanya ini semua adalah atas takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya kita juga melihat akan musibah, gempa ataupun banjir ataupun tanah longsor ataupun musibah-musibah lainnya, maka hendaklah kita memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aytumul kusufa fadza'u ilaihi." Kalau seandainya kalian melihat gerhana, maka takutlah atasnya. Wa abdiru min du'a'i. Dan perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, kalau sudah kita mengetahui akal hal ini, bahwasanya tidaklah musibah terjadi di dunia ini kecuali atas dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia, maka pada saat itu diwajibkan atas kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, dengan sebenar-benarnya taubat, sehingga kita terjauhkan daripada musibah-musibah yang akan menimpa kita. Para ikhwah sekalian, termasuk daripada apa yang disebutkan oleh Khatib pada hari ini adalah, kalau seandainya kita melihat para ikhwah kita sekalian di desa kita atau di kota kita atau di negara kita yang mendapatkan musibah, maka pada saat itu kita harus kasihan kepada mereka. Maka pada saat itu kita harus menolong mereka, baik dengan pikiran atau dengan materi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama." Artinya, orang yang mengasihi dengan akan lainnya, mereka itu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardh, kasihilah atau sayangilah manusia atau orang-orang yang ada di atas bumi, maka yang ada di atas langit akan mengasihi kalian. Oleh sebab itu, salah satu bukti tanda kasih sayang kita terhadap teman-teman kita atau para ikhwah kita kaum muslimin yang terkena musibah, maka hendaklah kita memberikan bantuan, baik itu berupa sedekah atau berupa pikiran atau berupa doa kepada mereka, semoga mereka ditetapkan hatinya atas musibah yang menimpa mereka. Kemudian para ikhwah sekalian, beliau tadi menyebutkan perkataan daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang intinya bahwasanya tidaklah musibah yang menimpa suatu kaum, tidaklah azab yang menimpa suatu kaum kecuali disebabkan karena banyaknya fahisyah, disebabkan karena banyaknya perbuatan-perbuatan yang mungkar, baik itu dari perbuatan zina ataupun dari perbuatan yang tidak senonoh ataupun dari perbuatan dosa-dosa lainnya. Dan salah satu cara untuk kita terhindar daripada azab ini adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Ada pertanyaan? Baik, karena kemarin teman-teman sudah ada juga bahwasanya orang yang beriman, ya, azab kalau sudah datang maka semuanya akan kena. Baik itu orang-orang yang saleh, baik itu orang-orang yang saleh, baik itu orang-orang yang beriman, baik itu orang-orang yang kafir, baik itu orang-orang yang beramal, baik itu orang-orang yang bermaksiat, semuanya akan kena. Sekarang bagaimana kalau seandainya orang-orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada saat itu mereka, ya, merupakan salah satu tanda bahwasanya mereka nanti di hari kiamat akan, memang benar bahwasanya seluruh manusia itu akan dibangkitkan atas sesuai dengan perbuatan amalannya. Tetapi ada hadis lain Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya seluruh manusia nanti akan dibangkitkan atas niyatihim, atas niat-niat mereka. Oleh sebab itu nanti akan dibedakan, meskipun mereka tertimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka akan dibangkitkan dan diberikan anugerah serta ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala biqadri niyatihim, sesuai dengan niat yang ada di dalam diri mereka. Baik. Penjelasan taubat nasuha berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya taubat tersebut akan menjadi taubat yang nasuh, taubat tersebut akan menjadi taubat yang benar-benar taubat yang insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 syaratnya. Yang pertama adalah al-iqla' 'anil dzam, yaitu berlepas diri daripada dosa tersebut. Orang yang ingin bertaubat nasuha, dia harus berlepas diri dari dosa tersebut. Tidak seperti orang yang, oh saya taubat sekarang, ya. Misalkan saya taubat dari menonton film porno, tetapi dia masih menonton film tersebut. Itu namanya bukan taubat. Kemudian syarat yang kedua dapat dinamakan taubat itu menjadi taubat yang nasuh adalah ketika dia menyesal akan perbuatan dosa tersebut. Dia harus menyesal bahwasanya ini adalah perbuatan dosa dan dia harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menyesal. Yang ketiga, dia harus berkemauan keras untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Dia harus berkemauan keras untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Kalau seandainya sudah terkumpul pada diri seseorang 3 sifat ini, yang pertama dia harus melepaskan dosanya, yang kedua menyesal, yang ketiga berkemauan keras untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, maka pada saat itulah dia dinamakan taubat yang nasuh. Yang keempat apa? Ini berkenaan dengan hak-hak makhluk. Kalau seandainya ketika kita, kebiasaan ada orang misalkan mencuri, ya, dia ingin bertobat dari perbuatan mencuri tersebut, maka otomatis ketika dia mencuri ada hak makhluk yang ada dalam dirinya. Pada saat itu dia akan kembalikan, dia harus kembalikan, dia wajib kembalikan kepada orang tersebut. Nah, ketika kita mengembalikan kepada orang tersebut, apakah harus diberitahu saya kemarin nyuri barang kamu, ini barang kamu, atau tidak? Nah, para ulama di sini berbeda pendapat. Paham maksud saya? Ya, misalkan saya menggosok sendalnya Pak Abdullah, ya, saya ingin kembalikan lagi, apakah saya beritahukan kepada Pak Abdullah, ini Pak Abdullah saya kemarin mencuri atau menggosok sendal Bapak, atau tidak? Atau kita tempatkan saja di kamarnya Pak Abdullah, cukup begitu saja, ya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Yang jelas kalau seandainya sebagian ulama ada yang mengatakan tidak usah diberitahu kepada orang yang, kepada pihak yang bersangkutan, ya, kepada pihak yang bersangkutan. Kenapa? Yang penting barangnya sudah nyampe. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan harus diberitahu. Kenapa? Mungkin saja dia tidak memaafkan akan perbuatan tersebut. Pendapat yang ketiga di antara 2 pendapat ini. Bagaimana? Kalau seandainya ketika dia memberitahukan akan bermasalah bagi dia, ya, maka pada saat itu tidak usah diberitahukan. Tetapi kalau seandainya dia beritahukan, orangnya akan memaafkan, ya, insya Allah akan memaafkan, dan orangnya akan menerima apa yang sudah terjadi, maka pada saat itu beritahukan supaya lebih diterima amalan dia akan taubat tersebut. Nah, itu. Apa itu salat taubat di dalam salat taubat itu, Mas? Iya. Ada hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau tidak salah, bahwasanya Rasulullah itu, beliau kalau mengerjakan kesalahan, ya, ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau mengerjakan sebuah dosa, maka hendaklah mengambil wudu kemudian salat 2 rakaat. Ya, disebut dengan salat taubat. Kemudian, tetapi apakah boleh dikerjakan secara bersamaan kemudian dalam waktu yang dikhususkan? Nah, ini tidak diperbolehkan. Tetapi yang jelas, dia boleh ketika dia mengerjakan suatu perbuatan maksiat kemudian dia berwudu salat 2 rakaat. Di kemarin ulama Indonesia itu MUI itu menginstruksikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk salat taubat. Kalau seandainya kalau seandainya dilaksanakan secara berjamaah, ya, dilaksanakan secara berjamaah, wallahu alam, itu tidak diperkenankan dalam agama, karena Nabi tidak pernah menyuruh kepada umatnya supaya melaksanakan sholat bertaubat secara bersama-sama. Ya, silakan kerjakan sendiri-sendiri, ya, sesuai dengan apa yang dia lihat. 2 rakaat. Tidak ada. Enggak, 2 rakaat cukup. Kalau seandainya dia pas mengerjakan maksiat, dia harus bertobat. Nanti juga mengerjakan maksiat, dia harus bertobat. Tetapi ingat di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya kalau seandainya ada orang yang bertobat, kemudian dia benar-benar bertobat dan dia sudah benar-benar ingin lepas daripada maksiat tersebut, menyesal akan perbuatan tersebut dan berkemauan supaya tidak mengerjakan perbuatan tersebut, tetapi datang lagi masa, suatu masa yang mana dia berhadapan dengan maksiat tersebut dan dia tidak sanggup, akhirnya dia bertobat lagi, ya, datang lagi, kan begitu ada manusia begitu, dia benar-benar bertobat, bukan yang main-main tobatnya, ya, tidak. Ini kita tidak mempermasalahkan yang main-main tobatnya, tidak. Tetapi ada orang yang bertaubat dengan benar-benar bertaubat, datang masa yang mana dia berhadapan dengan maksiat tersebut, akhirnya dia tidak sanggup. Setelah itu dia bertaubat lagi, benar-benar bertaubat, ketemu lagi dengan begitu, maka akhirnya seperti itu, insya Allah mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada saat itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam. Ada lagi? Istighatsah bersama untuk menolak musibah. Pernah terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu ada ta'un. Ya, ta'un amwas. Ta'un amwas yang mewafatkan sekitar beberapa, mungkin 50 ribu daripada manusia pada waktu itu. Ta'un amwas. Nah, pada waktu itu Musa alaihissalam, Umar radhiyallahu anhu tidak mewajibkan kepada umatnya supaya istighatsah bersama, ya, berkumpul di suatu tempat beristighatsah bersama. Berarti pekerjaan seperti ini tidak, ya, dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena tidak ada di zaman Nabi dan tidak ada di zaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Kita tidak berhak untuk mengerjakannya. Yang berhak kita untuk mengerjakannya adalah kita hanya beristighfar banyak-banyak. Ya, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul kusufa fad'u ilaih." Kalau seandainya kalian melihat gerhana, maka takutlah kepada gerhana tersebut. Ya. Wa aqdiru min du'a illa wa istighfarihi wa dzikri. Hai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyaklah daripada berdoa kepada Allah dan mengingat Allah dan beristighfar kepadanya. seperti itu. Tetapi di sini kita tidak dicerahkan untuk ya, sekarang kita kumpul di lapangan bola ini untuk beristighosah bersama-sama dihadiri oleh Habib Fulan. Nah, itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah taubat tadi hadisnya bukan hadis sahih. Setahu saya wallahu alam bagi yang orang yang telah melakukan dosa terus. Seyogya, semestinya begitu. Ya, semestinya begitu. Kalau seandainya dia sudah tahu hadis seperti ini, kalau seandainya dia mengerjakan maksiat, semestinya begitu. Dia harus enggak. Setiap kali dia mengerjakan maksiat, di situ hadisnya setiap kali dia mengerjakan maksiat, ya, apapun bentuknya, maka dia bertobat kepada Allah dengan cara sholat dua rakaat. Hadisnya ada. Alhamdulillah. Ada lagi berapa sekalian? Doa khusus untuk yang untuk mereka maksudnya dari mereka. Tidak ada, Allah alam misalnya pengetahuan anak tidak ada. Yang ada cuma ketika ada orang meninggal, ya. Ada orang meninggal, kita katakan kepada keluarga mayit, kita katakan apa? A'zamallahu ajrak wa ahsanallahu azab wa a'zamallahu ajrak wa ghafarallahu limayyitik. Artinya ahsanallahu azab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atas musibah kamu. Wa a'zama ajrak, dan Allah Subhanahu wa taala membesarkan atau melipat gandakan pahala kamu. Wa ghafarallahu limayyitik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan mayit kamu. Itu yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaul akhi ahsanallahu azaa wa a'zama ajrak wa ghafarallahu limayyitik. Ya. Sama seperti kita ketika menghadiri undangan, bukan karena makannya aja ya, menghadiri undangan, woi kambing kata ya, kita harus hadir sana. Harus ada doanya. Apa doanya? Barakallahu lak wa baraka alaikum wa alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya begitu. Dan ini merupakan sunnah Nabi, dan ternyata sunnah Nabi itu banyak, bukan ternyata, artinya memang sunnah Nabi itu banyak faedahnya, banyak barokahnya. Coba ketika kita mendapatkan orang yang kematian, kita doakan. Ketika orang mendapatkan kita mendapatkan undangan untuk kondangan, kita doakan mereka. Ketika kita menikahi seorang wanita, kita undang, kita megang kepalanya, kemudian kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa min syarriha wa min syarri ma jabaltaha wa a'udzu bika min syarriha min syarri ma jabaltaha alaih. Itu merupakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali berkahnya di dalamnya, karena di dalamnya adalah doa. Baik. Sayangnya sebagian dari kaum muslimin mereka tidak mau belajar dan akhirnya meninggalkan sunnah-sunnah tersebut dan diganti dengan bacaan-bacaan yang tidak sesuai. Ya. Baik. Ada lagi? Seandainya adab termasuk daripada adab dalam berdoa adalah seperti yang Anda atau pada ikhwan sekalian lihat di dalam Al-Qur'an, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Apa di sini yang bisa kita ambil? Coba lihat, perhatikan ayat ini. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Termasuk daripada adab dalam berdoa adalah mendoakan diri kita dulu baru mendoakan orang lain. Dan ini bukan berarti kita ego, tidak. Tetapi beginilah tuntunan dalam agama Islam yang sahih. Coba perhatikan ayat tadi. Rabbana ighfirli, wahai Rabb kami, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tua, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin dan orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, ketika akan terjadinya hari hisab. Ini termasuk daripada apa? Adab dalam berdoa. Kita mendoakan diri kita sendiri baru mendoakan orang lain. Ada lagi? Atau sudah cukup? Baik. Perhatian kepada para ikhwah, mungkin minggu depan ya, karena saya mungkin mau pulang ke Indonesia. Minggu depan terjemah khutbahnya di kantor. Ya, ada Ustaz Zaki insyaallah terjemah khutbahnya di kantor, dan kegiatan seperti biasa ya. Jangan malas hadir kegiatan seperti biasa karena ada Ustaz yang menggantikan saya untuk sementara. Insyaallah tanggal 26 sudah ada di sini lagi, Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat. Jumat paginya sudah kita bisa mulai lagi. Dan kepada para ikhwah, saya lihat kan sekarang agak berkurang ya, apalagi sebelum Jumat itu. Kemana manusianya ini? Ya. Apakah dia main bola, apakah dia kurang tidurnya karena malamnya sempit gitu. Ya, jam 4 sudah subuh. Ya. Apakah panas, entah alasannya bagaimana, yang jelas dia sudah menghilangkan beberapa kesempatan emas dia untuk menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang jalan untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya nanti ke surga. Iya. Kemudian nanti sore insyaallah ada pengajian, kita akan membahas masalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari anak pribadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan ayat ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa astaghfirullah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.